فيكي إسلام فيكي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. صدر قوم مسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis, ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti dosa, maksiat, dan aib. Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat sangat jelas dari beberapa perintah dan anjuran yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan. Di antaranya yang pertama, hukum bertaharah atau bersuci adalah wajib. Taharah atau bersuci dari segala bentuk najis adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang tatkala ia mengetahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan bersuci dari najis ini merupakan panduan syariat Islam agar seseorang senantiasa dalam keadaan bersih tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Bersihkanlah pakaianmu. Kemudian selanjutnya pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, yang kedua yaitu syariat berwudu. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai siku, sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan sholat. Namun, perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas. Sedangkan bagi orang yang masih suci, perintah itu hukumnya sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak melaksanakan sholat menunjukkan bahwa agama Islam mewajibkan umatnya untuk dalam keadaan suci tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Faedah dari hadis yang mulia ini bahwa wajib hukumnya bagi seseorang yang berwudu untuk memperhatikan anggota-anggota yang dibasuh tatkala berwudu dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun anggota wudu. Lalu di dalam hadis ini disebutkan kedua tumit. Dan perlu diketahui bahwa anggota-anggota wudu lainnya itu dikiaskan pada kedua tumit tersebut karena adanya nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Kemudian juga dalam hadis ini pun juga terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak melakukan berwudu dengan sempurna. Sehingga tata cara wudu pun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saudara kaum muslimin a'azzinallahu wa iyyakum, syariat berwudu dan kewajiban menyempurnakan pelaksanaannya merupakan bukti nyata bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian tentang kebersihan dan kesucian khususnya tatkala melaksanakan ibadah sholat. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat Islam untuk mandi junub. Secara umum, mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih. Sekali lagi, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub ini bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi junub ini bertujuan menghilangkan hadas besar. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan taharah sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyeru kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan, agar memperhatikan kebersihan kuku, agar memperhatikan kebersihan bulu ketiak dan juga bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai buktinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrah." al-khitanu wal-istihdadu wa taqlimul adhfari wa natful ibiti wa qassus syarib. Ada lima hal yang termasuk fitrah atau lima perkara yang termasuk fitrah. Yaitu khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan juga memangkas kumis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan batas paling lama seseorang diperbolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik, beliau mengatakan wukita lana fi qashish syarib wa taqlimil adfari wa natfil ibiti wa halqil anah an la natruka aktsara min 40 laila. Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikianlah pembahasan tentang kewajiban bertoharah atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.